Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan wal akhwat yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembelajaran fikih kita ya. InsyaAllah kita akan membahas saat ini bab tentang sifatul wudu. Ini tidak ada di dalam mukarrar antum ya, saya tambahkan saja agar antum atau kita semua lebih paham ya. Jadi di sana di mukarrar tidak ada ya, silakan disimak di video ini ya. Tip, saya coba bahas dalam bab ini tentang urutan dan tata cara berwudu ya. Nah, kemarin kita sudah bahas teorinya ya, insyaallah kita sekarang praktiknya ya. Bagaimana tata cara berwudu, sifatul wudu, tata cara berwudu ya, baik yang sunnah, wajib dan fardunya ya. Tip yang pertama dalam berwudu itu berniat ya, sebagaimana yang kita pahami syarat wudu itu adalah salah satunya adalah niat ya, berniat dalam hati niat untuk mengangkat hadas kecil ya. Jadi ketika kita mau berwudu dalam hati, saya mau wudu akan mengangkat hadas begitu ya, ini lebih selamat ya, dalam arti niat itu di tanamkan di dalam hati kita ya. Ini yang pertama, berniat wudu. Yang kedua, mengucapkan basmalah ya. Sebagaimana kita ketahui mengucapkan basmalah atau tasmiyah adalah wajib wudu adalah, maka harus dilakukan ya. Tapi kalau lupa tidak apa-apa, tapi kalau sengaja maka tidak sah. Itu menurut pendapat Hanabilah, pendapat mazhab Hambali ya. Tapi kalau pendapat yang lain hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam bab Hambali di sini ya kita bahas adalah ucap hukumnya wajib ya. Dia tidak gugur ketika dia lupa. Tidak lupa. Jadi kalau lupa sah. Tapi kalau tidak lupa sengaja dia tidak baca bismillah maka tidak sah. Maka hati-hati ya. Baca apa? Bismillah. Kemudian yang ketiga, mencuci telapak tangan. Ya, mencuci telapak tangan hukumnya apa? Sunnah. Sunnah mencuci telapak tangan yaitu sampai pergelangan tangan ya. Nah, ini tiga kali. Nah, kecuali ketika bangun malam hari ya, kecuali bangun malam hari maka hukumnya apa? Wajib ya, sebagaimana kita ketahui ya, kalau misalkan malam hari bangun maka wajib ya, sebagaimana sudah kita bahas. Nah, ini tata caranya adalah, nah ini lihat, jadi mencuci telapak tangan 3 kali ya. Taib. Selanjutnya yang keempat, berkumur, istinsyak dan istinsar. Jadi berkumur-kumur, istinsyak itu menghirup air ke hidung. Nah, kemudian istinsar, mengeluarkan. Ini istinsar itu mengeluarkan. Mengeluarkan air dari hidung. Kalau istinsak, memasukkan air. Memasukkan air ke hidung. Jadi berkumur-kumur sambil di air itu ya, dicegukan itu dihirup airnya oleh hidung. Nah, kemudian dibuang. Ini seperti ini gambarnya. Jadi dihirup airnya ini ya. Kemudian oleh tangan kanan ya. Kemudian ketika akan membuangnya ini dikeluarkan dengan tangan kiri ya. Jadi mengeluarkan air dari hidung istinsar, memasukkan air dalam hidung istinsyak. Nah, ini yang keempat ya. Taib. Yang kelima, mencuci wajah 3 kali. Nah, sebagaimana kita ketahui, nah ini ya, wajah ini harus dicuci seluruhnya. Ini cuci seluruhnya ya. Dan sela-sela jenggot dicuci ya, dimasukkan jari-jari ke sela-sela jenggot ya. Itu berapa kali? 3 kali. Boleh 1 kali? Boleh ya, sunahnya 3 kali. Nah, kemudian yang ke-6 yaitu mencuci tangan sampai siku 3 kali. Nah, ini tangan sampai siku, sikunya harus dicuci 3 kali, kanan dulu kemudian kiri 3 kali ya. 1 kali boleh? Boleh. Tapi sunahnya berapa? 3 kali ya. Paham ya? InsyaAllah. Yang ketujuh, mengusap kepala 1 kali. Nah, kalau mengusap kepala ini 1 kali. Berdasarkan hadis yang kemarin kita bahas ya. Jadi caranya, air dibasahkan dulu. Tangan dibasahi, telapak tangan dibasahi oleh air. Kemudian kita tempatkan di sini nih, gambar nomor 1 ya. Kita tempatkan tangan di depan. Alirkan ke belakang. Dua-duanya ke belakang kan. Nah, sampai ke tengkuk. Sampai ke sini nih. Ini nomor 2 ya, ini ya, ke belakang sampai sini tuh lihat, nah sampai sini, sampai gambar nomor 3 sampai tengkuk. Nah, setelah itu dikembalikan lagi ke belakang, ke depan, sampai sini. Awal mula kita menempatkan tangan di dahi tadi ya. Nah, setelah itu sambungkan langsung cuci apa ini telinga. Cuci telinga ya dengan tangan kiri yang telinga kiri, dengan tangan kanan telinga yang kanan. Ini cara mengusap kepala ya. Baik, paham ya insyaallah. Kemudian yang ke selanjutnya mencuci kaki sampai mata kaki. Nah, ini mencuci kaki. Mata kakinya dicuci lagi. Cuci juga ya. Jadi lebihkan sedikit lah agar lebih apa? Lebih aman, lebih selamat ya. Ini bagian belakang kaki jangan lupa ikut dicuci ya. Belakang kaki dicuci. Mata kaki juga wajib dicuci. Ini yang ke berapa? 8 ya. Kemudian yang ke 9. Nah, ini sudah selesai. Maka berdoa. Ya, berdoanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya, itu mungkin tentang sifatul wudu, tata cara berwudu ya insyaallah. Wallahu a'lam. Ya, aku qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.